sekali. Martabak Pak Haji, sungguh rasanya enak sekali. Martabak Pak Haji, sungguh rasanya enak sekali. Martabak Pak Haji, martabak Pak Haji gak ada di Turki. Martabak Pak Haji, martabak Pak Haji cuma ada di Jambi. Martabak Pak Haji mana ada di Jambi. Kalau mau beli datang aja ke sini. Di Jambi enak, bikin mau lagi. Sekali gigit pasti mau lagi. Martabak Pak Haji gak ada di Turki. Martabak Pak Haji cuma ada di Jambi. Alamatnya di Simpang Broni. Kalau mau beli langsung aja ke sini. Uh-uh.